Selamat pagi. Pagi, Mbak. Silakan, Pak Ali. Ya, saya sih terus terang secara pribadi lebih percaya Sri Mulyani dan Pak Budiono ya, daripada JK. Karena di apa ngomong-ngomongannya itu menurut saya agak licik ya. Begitu aja, Mbak. Makasih. Terima kasih, Pak Ali. Bu Wati, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya itu saya juga setuju, Bu. Itu coba dia diperiksa perusahaannya, bagaimana juga kotornya, mulutnya bersih ya memang, tapi kebohongannya juga cukup besar. Coba kalau dikorek perusahaannya, Bosowa itu yang bangun jembatan Roksima, bagaimana itu jembatan dan biayanya itu juga boleh diperiksa. Dia nampaknya aja bersih, tetapi dalamnya itu banyak belatungnya. Itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu Wati. Oh baik, Pak Henry selamat pagi. Iya, selamat pagi ya. Iya Pak Henry. Silakan Pak, masih jam 10 nih ya. Kata kuncinya gini aja Mbak, itu senduri itu dikupas-kupas lah, siapa dalang-dalangnya itu. Karena ini uang rakyat yang mereka makan itu, walaupun mereka tidak memakan, tapi kan oknum-oknum mereka, gocok-gocok mereka, tikus-tikus mereka itu kan menikmati. Ya kan? Jadi intinya siapa dia, mau menteri, mau presiden, kayak mereka maling, hukum ditegakkan. Presiden salah, kandangin. Menteri salah, kandangin. Jadi jangan pilih-pilih lagi lah. Jangan tajamnya ke bawah, di atasnya montong gitu. Intinya di atas harus lebih tajam lagi. Jadi dia pun salah, masukkan ke kandang. Gitu aja, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Henry. Pak Ali, selamat pagi. Aku juga, Bu Dona. Iya, silakan Pak Ali. Nah, itu kalau Pak JK ngomong begitu, mulutnya dicapain aja, Mbak. Otaknya tolong dikuras lagi. Mana ada clearing Sabtu Minggu, Mbak. Itu, Mbak. Baik. Itu, Mbak. Jadi, memang saya setuju dari Bapak yang tadi itu. JK itu urusin dulu, Pak. Itu tadi Ibu juga bilang, tolong diperiksa JK itu sama KPA itu, KPK itu. Itu Rapindo, uang dari Aceh pernah tsunami itu kemana uangnya itu Mbak? Yang menjadi wakil presiden kan dia. Itu menteri kesehatannya kan siap Rizal Bakri. Tolong diperiksa tuh KPK itu. Itu jangan dipilih jadi wakil presiden, bisa hancur Pak negara Mbak. Iya. Itu. Ya Mbak, makasih. Baik, terima kasih. Maaf yang buat di. Bu, agak keras sedikit Bu, tidak terdengar suara Anda. Kalau memang Pak Faisal pasti ada bukti, kenapa nggak di blow up Bu? Harus dibuktiin dong kalau memang itu SMS. Biar masyarakat juga tahu kalau Pak JK itu pembohong. Jangan jadi wakil presiden kalau seperti itu. Masalah kecil ya berbohong, apalagi masalah besar. Itu aja sih Bu. Baik, terima kasih Bu Atina. Siang Pak Gilbert. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Tidak jelas itu Faisal Basri ini posisinya di mana. Apakah dia yang cenderung mengatakan Senjol ini satu hal yang negatif, atau dia mendukung bailout Senjol? Jadi kalau saya bilang, kalau JK sih posisinya benar ya dalam hal ini ya. Ini ada permainan besar sekali, ya kan? Jadi nggak bisa dituding JK berbohong. Saya cenderung percaya JK. Gitu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Herman, selamat siang. Siang. Itu sumbernya kan dari Pak Faisal Basri. Pak Faisal Basri waktu itu salah satu calon untuk DKI satu kan dia gagal tuh. Kayaknya dia sudah mulai kampanye untuk hitam, sedangkan Pak JK itu bersaksi kan udah lama, kenapa dari kemarin-kemarin gak bikin, dia kalah sama Jokowi, sekarang Jokowi punya capres, JK jadi dia mau jelek-jelekin JK. Kalau mau ada buktinya, kan dari kemarin kenapa sekarang baru ngomong, bertobatlah Pak Faisal, tolong ya, kalau dia dengar tobatlah, tolong pulanglah kau ke Medan, janganlah di Jakarta, terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat siang. Dengan Bapak? Edi. Pak Edi, silakan. Ya, ini kayaknya unsur politik ya. Kenapa dari dulu kok nggak ngomongin gitu? Jadi kayaknya seperti Fadjri John bilang itu pembohong. Jadi mau dilengkapi gitu. Kayaknya Pak Faisal ini pendukung ini ya, Prabowo ya. Jadi ya kita jadi bingung nih, mau pilih pembohong atau mau milih pelanggar HAM. Jadi saling-saling bias-bias gitu aja. Kayaknya unsurnya arah ke sana meskipun mungkin ada benarnya ya, dalam tanda quote-unquote itu ada benarnya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Sudah kembali kembali Pak Hidayat, selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, jadi menurut saya yang apa terkait dengan pernyataan Pak Faisal Basri, saya kira kalau ada buktinya itu silakan aja dibuktikan mengenai SMP tersebut dan mengenai grup gagal piring baik. Saya kira datanya ya gampang sekali ya, itu dicari ya dan tertulis, dan terkait dengan SMS kebohongan itu kan saya kira bisa ditelusuri juga ke provider providernya kayak gitu. Dan menurut saya jika terbukti JK berbohong, itu sangat fatal sekali bagi seorang pemimpin berbohong, itu saya kira sangat fatal ya. Apalagi ini JK mau jadi pemimpin personal lagi, saya kira sangat fatal kalau itu betul-betul terbukti gitu kan. JK harus menjunjung kejujuran gitu. Nah terkait dengan The Outbound Century, jika itu memang masih diragukan keterangan Bu Sri Mulyani atau Pak Budiono, maka saya kira secara akademis bisa di-challenge kayak gitu. Ya, dengan ekonomi-ekonominya yang lain, saya kira kalau itu masih diragukan, kalaupun tidak, ya JK saya kira kapasitasnya tetap sebagai ekonom tidak bisa menilai secara ekonomi gitu, bagaimana mungkin secara politik ya bisa saja beliau. Baik, terima kasih Pak Ida. Pak Henry, selamat siang. Siang. Mau siapa berpendapat, berkomentar gitu, nanti yang menentukan ke pengadilan, Mbak. Jadi pengadilan yang menentukan, yang memutuskan siapa yang bersalah. Kalau nggak etiknya cuma berpendapat, ya beginilah. Mau dia pengamat, mau apa. Jadi kata kuncinya, sekali lagi, rakyat itu jangan dibodohi dan jangan dibohongi. Kembalikanlah uang-uang rakyat yang sudah dimakan oleh mereka. Gitu aja, makasih, Pak. Terima kasih, Pak Henry. Kita ke penelpon terakhir, Pak Yus. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Kalau menurut saya sih, nggak mungkin lah Pak JK itu nggak tahu. Dia kan soal wakil presiden waktu itu. Ya kan? Nah, terus, kalau wakil presiden lu mungkin menggantikan presiden dari PSB waktu itu. Jadi, kalau tipe Pak JK-nya, saya rasa nggak mau resiko aja kali. Kalau ada duitnya mau tahu, kalau ada resiko nggak mau tahu, itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Yus. Bapak Adi, selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan Pak. Ya kalau menurut saya mudah saja itu. Pak Faisal harus bisa mempertanggungjawabkan tudingannya kalau salah berbohong ya dengan data yang bukti dan kuat ya. Sekarang data dari SMS itu dari providernya diminta data tertulis. Kemudian kalau untuk Senin untuk kemudian dibilangnya hari lain ya mungkin saja lupa. Nah itu saya itu juga lupa itu bisa dibenerin ya dengan bukti transfernya ada tertulis loh hari apa dari banknya. Itu aja menurut saya. Dan Pak Faisal berani mempublis itu sehingga kita tahu Pak Yusuf Kala itu udah pikun apa memang berbohong gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Bapak Bobi. Halo. Iya silakan Pak. Saya lebih condong percaya dengan statement dari Pak Faisal Basri. Karena Pak Faisal Basri ini seorang yang memiliki integritas dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Buktinya dia selalu menyatakan hal-hal yang benar gitu. Jadi kalaupun Yusuf Kala ada kekeliruan, mohon Pak Yusuf Kala dengan hormat meralat ataupun melakukan konfirmasi ulang lah supaya kasus-kasus yang seperti ini jelas. Lalu yang kedua, kasus Senturi ini kan sudah lama sebenarnya, cuman ya sepertinya diseret-seret terus ke dalam politik. Saya rasa kita bangsa Indonesia ini perlu bersyukur ya, kita bisa melewati krisis ekonomi tahun 2008. Jadi kalau dibilang tahun 2008 itu nggak ada krisis, itu ekonom yang bohong ataupun pengamat yang tutup mata. Karena sektor ekonomi pada saat itu saham juga jatuh. Jadi tolonglah kita ini, kalau memang ada tindak korupsi, tangkap. Tapi kalau tidak ada, tolong jangan dibawa-bawa ke arah politik terus. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobi. Bapak Nur Hadi. Kita begini ya. Iya. Saya tidak mau ngomongin saya tentang salah ya, kan. Saya ingin saya mengomentari bahwa perlu diketahui seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini didengar oleh masyarakat Indonesia. Saya punya pengalaman tentang orang Sulawesi. Kurang lebih teman saya yang dekat Sulawesi itu ada 12 orang. Namun yang menipu saya itu 15. Jadi saya berkeyakinan bahwa orang-orang Sulawesi itu adalah penipu dan pembohong semuanya. Sekian, terima kasih. Ya, Ibu Wibi. Setuju dengan yang dua ini, yang terakhir ini. Yang benar Pak Basri bukan Yusuf Kala, itu dia setan tua. Ya, oke, terima kasih Bu Wibi. Bapak Iri, selamat siang Pak. Halo. Halo, selamat siang, silakan Pak. Iya, mau komentar Pak ya. Iya. Pak, saya rasa, saya percaya Faisal Basri ya. Saya rasa itu kalau fakta itu kan tidak ada yang bisa diumpetin, harus diungkap. Jadi dalam hal ini jelas Pak Yusuf Kala itu berbohong. Ya, sekarang mari kita sebagai rakyat Indonesia kita nilai aja. Pak Yusuf Kala dipilih sebagai calon wakil presiden dari PDIP. Nah, kita menilai aja bagaimana kita memilih seseorang yang berbohong untuk memimpin negeri ini. Jadi mari kita ungkapkan dengan apa pilihan kita terhadap calon yang tidak bisa dipercaya dan mengucapkan kata-kata yang tidak benar alias berbohong ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Bapak Hendra. Halo, kalau saya lihat Pak JK itu bukannya berbohong atau bukan apa, dia tuh kurang ngerti situasi, cuman asal ngomong-ngomong aja ya. Dia namanya pengusaha keturunan dari anak orang kaya, jadinya pengusaha bukan benar-benar dari bawah, ya kan. Nah kan dalam kasus Senduri, setiap kali yang ditanya pendapat ahli ekonomi yang berseberangan. Coba kalau yang ditanya ahli perbankan, pemain-pemain saham, semua pasti bilang terjadi krisis. Kalau yang ditanya ahli ekonomi yang nggak tahu keadaan pasar, cuma baca buku doang, ini doang, ya sama juga bohong. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra. Bapak Ali. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, silakan Pak. Sebenarnya kalau mau mengungkapkan siapa yang bohong, siapa yang benar sih gampang aja. Itu di press aja, SMS itu ada, masih ada. Pasti saya pikir karena teknologi sekarang udah canggih, itu masih bisa di press beberapa tahun, mungkin 10 tahun yang lalu untuk bukti SMS itu masuk apa kagak. Itu ke satu. Kedua, ini mah tergantung sekarang KPK-nya berani apa enggak membongkar ini kepala-kepalanya atau jenderal-jenderalnya. Cuma beraninya sama ya, kocok-kocoknya aja. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Bapak Sam. Selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan Pak Sam. Saya melihat begini masalahnya. Pak JK pada waktu itu kenapa SBY ke luar negeri, Pak JK sebagai pemangku jabatan presiden. Walaupun dia wapres, tapi dia menjadi pemangku jabatan presiden karena diserai kekuasaan itu. Dia merasa seolah-olah dilecehkan oleh Sri Mulyani. Misalnya kalau benar di SMS, kok hanya di SMS? Ya kan? Kemudian dana sudah mengalir, baru dilapor. Ini kan nggak benar itu cara-caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah jangan dialihkan. Udah tahu Bank Senturi itu pasti ada malingnya di dalam. Udah tahu bahwa yang rampok bukan karena krisis. Yang rampok itu adalah pemiliknya yang merampok bukan karena krisis. Coba buktikan dapat krisis itu dalam hal apa. Ya kan? Kan udah jelasin bahwa yang rampok pemiliknya. Tapi kenapa masih dikucurkan dana? Pejabat negara itu harus menduga kalau kita kucurin dana, kalau kita dirampok lagi. Sekian komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sam. Halo, sore Pak Usman. Ya, saya kira itu nggak penting-penting amat ya, bahwa JK berbohong atau enggak mengenai dilaporinnya tanggal berapa. Lebih penting itu diusut, ada pembonceng nggak? Jadi sebenarnya ini kan tujuannya juga bukan Budiono sih, ya kan? Budiono cuma pelaksana. Cuma ada nggak di balik itu? Itu yang harus diusut. Kita bukan tentu-tentu diusut juga bukan buat ini ya, supaya ada pembelajaran bahwa jangan ada moral hazard. Jadi nextnya jangan ada yang macam-macam lah. Jadi krisis diciptakan untuk mencari peluang, itu intinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Usman. Selamat sore Pak Rio. Sore Bu. Silakan. Memang Bu, namanya calon pemimpin itu pinternya ya memang berbohong dan ngecap. Kalau nggak begitu itu bukan pemimpin namanya, Bu. Terima kasih. Baik.